Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini, pada saat-saat yang penuh diberkahi oleh Allah SWT ini, kita masih lagi diberikan kelapangan kesihatan oleh Allah SWT untuk kita mencari keridaan Allah SWT. Dan pada subuh seperti ini, maka suka saya berkongsi akan beberapa mutiara faedah yang diambil daripada kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran Al-Karim. Di mana bagi siapa yang telah membaca Al-Quran Al-Karim ataupun masih lagi membaca Al-Quran Al-Karim dan cuba berusaha untuk menghatamkannya pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan dapati di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang amat banyak sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ayat-ayat tersebut dengan menyebutkan beberapa daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasan. Dan bagaimana kita tahu bahwa antara cara makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cara yang paling besar dan paling bermanfaat untuk kita mengenal Allah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita dan kepada-Nya kita akan kembali, adalah melalui khabar-khabar yang datang daripada Allah SWT yang menerangkan tentang nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat yang maha agung. Maka kita dapati Allah SWT apabila berbicara dalam Al-Quran, bila menerangkan tentang sesuatu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya, maka Allah SWT biasanya akan menutupnya dengan menyebutkan beberapa daripada nama Allah SWT. Dan kebiasaannya Allah menyebutkan dua daripada nama-nama Allah SWT. Dan termasuk sesuatu yang amat memanfaatkan kalau kita ingin mentadabbur Al-Quran, untuk kita memahami, menjiwai Al-Quran, maka kita faham kaitan antara nama-nama Allah SWT Al-Husna itu dengan ayat yang disebutkan. Jika semakin kuat, semakin mendalam kefahaman kita tentang nama-nama Allah SWT itu dengan ayat-ayat itu, maka kita akan makin kenal kepada Allah SWT. Dan baik, kita berikan beberapa contoh, di mana kita mulakan daripada surah Al-Baqarah untuk Allah SWT apabila mengingatkan kita bahawa dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah SWT telah menerangkan fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dia telah menyempurnakan ciptaan langit-langit itu sebanyak 7 petala ni, wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dia terhadap setiap sesuatu maha mengetahui. Apakah kaitan antara sifat al-ilm daripada nama Allah Subhanahu wa taala alim dengan ciptaan langit dan bumi? Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwarahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tidak lain tidak bukan bahawa dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kerana tidak mungkin seorang yang jahil dan tidak mengetahui dapat menciptakan sesuatu pun, apalagi menciptakan dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, iaitu langit dan bumi, dan telah menyempurnakannya pasal wahun sab'a samawat. Dan ini menunjukkan lazim kepada kekuasaan Allah SWT yang mampu menciptakan langit dan bumi. Dan ciptaan itu daripada ilmunya, dan setiap sesuatu itu diciptakan, diletakkan pada tempat. Maka datanglah makna al-hikmah, kebijaksanaan, di mana semuanya berjalan mengikut keadaan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang tersisih tidak ada yang tersilap daripada yang telah ditentukan. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kisah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada malaikat, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Apabila Tuhan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah, maka mereka pun cuba berargu atau berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu ataj'alu fiha man yusibu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kau nak ciptakan atas muka bumi ini man yusibu fiha, mereka yang akan buat kerosakan di atasnya dan akan menumpahkan darah, bahkan mereka akan bunuh-membunuh antara satu dengan lain, bukan sekadar pukul-pukul lagi, bahkan akan bunuh antara satu dengan lain, bahkan adik-beradik pun akan membunuh antara satu dengan yang lain. Sedangkan kami nusabbihu bihamdika, kami sentiasa bertasbih memujikan dengan kepujian, wa nuqaddisu, dan kami mengagungkan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam asma'atul laha, nama-nama semua, walaupun wajahnya adalah semua perkara, tetapi kata ulama tafsir maknanya adalah benda-benda yang ada di hadapan Nabi Adam AS. Kemudian arabahum alal malaikat, ditunjukkan kepada malaikat, maka disuruh terangkan nama-namanya. Malaikat kata tak tahu, maka mereka katakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, ma suci Tuhan, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkau al-alimul al-hakim, al-alim al-hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka pun menafikan ilmu daripada diri mereka sendiri, dan mereka menisbahkan semua ilmu yang ada pada mereka kepada siapa? Kepada al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebab itu tidak ada yang mengetahui segala-galanya kecuali Allah SWT, dan semua ilmu yang ada pada makhluk, pada makhluk ini semuanya datang daripada Allah SWT. Jadi kalau kita nak ilmu, kalau kita nak tahu sesuatu lebih-lebih lagi secara yang baik, maka jangan kita minta kecuali kepada Allah SWT. Jangan minta kepada tukang hukum, tukang baca-baca surat tertentu, nanti kita jumpa benda yang hilang tertentu. Tidak, kita nak tahu sesuatu perkara yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal alimul hakim, ini amat jelas kesesuaiannya dengan ayat-ayat tadi, iaitu dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala daripada dua nama Allah Subhanahu Wa Taala al-husna, al-alim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kamu tak tahu kenapa aku ciptakan Adam, walaupun banyak negatif, walaupun dia akan buat kerosakan, nak cucunya akan bunuh-bunuh, tetapi kebijaksanaan daripada Allah SWT membuat Allah SWT jadikan juga Adam dan anak cucunya sebagai penghuni-penghuni. Kerana di sana ada lagi makhluk-makhluk anak cucu Adam AS yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadikan diri mereka hamba Allah SWT, yang tidak membuat kerosakan atas muka bumi, tetapi akan membuat islah dan akan mengajak orang kepada Allah SWT. Bermula dengan pemimpin-pemimpin mereka daripada kalangan anbiya dan rasul, para ulama, para mu'ad, dan pengikut-pengikut. Kemudian Allah SWT menerangkan bagaimana Nabi Adam AS telah diberikan nikmat oleh Allah SWT, diciptakan untuknya isterinya Hawa, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT, dan diizinkan untuk makan dan minum daripada apa juga yang ada di dalam syurga tersebut. Tapi jangan dekat sebuah pohon. Maka kalau kamu buat, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Maka kunan inak walimi. Tetapi telah disesatkan kedua mereka oleh syaitan. Mereka telah lupa layanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah SWT menyahkan mereka daripada syurga. Walau bagaimanapun, Nabi Adam AS telah menyesal dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT telah ajarkan kepada Nabi Adam AS kalimat untuk diucapkan dalam menyebutkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam telah menerima daripada Tuhan yang kalimat daripada Tuhan. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alaihi, maka Allah SWT pun telah memberi taubat kepada dia. Sesungguhnya ialah At-Tawwab yang maha menerima taubat, dan Ar-Rahim yang maha menasihati. Sekali lagi disebutkan dua daripada nama-nama Allah SWT yang husna, yang terdapat di dalamnya makna sifat Allah SWT At-Tawwab. Dan At-Tawwab bukan hanya menerima taubat, tetapi juga adalah yang memberi taubat kepada hamba-Nya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran kita dapati bahawa Allah SWT sebutkan dia yang telah memberi taubat, tapi maknanya adalah memberi taufik agar hamba-Nya bertaubat. Maka Allah ala nabi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uuhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kaana yazighu quluubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. ومولا ذلك بدأ نعمة الله سبحانه وتعالى أن أعطيكم بدأ نبي محمد صلى الله عليه وسلم dan juga kepada orang-orang muhajirin yang ansar dalam peperangan Tabuk di Sa'atil Usrah dalam keadaan yang amat susah hingga hampir hati mereka itu menyeleng. Kemudian Allah SWT memberitahu baik kepada mereka, Allah Maha menasihani kepada mereka Rahufur Rahim, dan juga kepada tiga orang yang telah lewat tak mau ikut perang, ikut serta dalam peperangan Tabuk sehingga bumi yang mula-mula luas menjadi sempit demi mereka, dan mereka yakin bahawa tidak ada tempat kembali atau tidak ada tempat untuk melarikan diri melainkan kepada Allah SWT. Tumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah berikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Jadi maknanya bukan Allah berikan taubat, ketika Allah berikan dia taufik untuk bertaubat, kemudian mereka bertaubat, maka Allah terima taubat. Jadi di sini isyarat bahawa tidak ada orang dapat bertaubat betul-betul melainkan Allah telah berikan dia taufik untuk bertaubat. Kalau kita tak dapat taufik untuk taubat, kita pun tak teringat nak baca apa pun ketika sujud tu. Tidak teringat apa pun fikiran kita ke sana ke sini, dan tak ada menyesal apa pun terhadap kesalahan kita yang lampau. Tapi kalau berikan dia ta'am, kalau berikan taufik untuk kita bertawad, baru nak datang ke semua, baru mengalirlah air mata. Maka kita pun sebut astagfirullah, atau macam tak sebut, tetapi dalam hati kita menyeru, menyak makin kepada Allah SWT, ya ampun dalam dosa-dosa. Innahu huwa tawwabur rahim. Dan di dalam ayat-ayat lain Allah SWT berada dalam kisah Nabi Ibrahim AS, di mana yang kita ingat contoh tentang nama-nama Allah SWT ini banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, kita akan lihat banyak ayat-ayat yang disebutkan nama-nama Allah SWT. Kisah Nabi Ibrahim, apabila dia telah menaikkan rumah Allah SWT Al-Ka'bah di Masjidil Haram kita anak Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim dan Ismail? Allah telah kabarkan. Wa idyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ingatlah apabila Ibrahim dan Ismail telah meninggikan qawa'ida minal bayt, iaitu rukun-rukun asas-asas daripada Ka'bah. Mereka berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Ya. Kemudian ditutupkan doa ini dengan tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, innaka antas samii'ul 'aliim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita terlukan apa kaitannya as-samii' al-'aliim dengan doa menerima daripada kita? Kalau tidak ada, tidak bukan kerana yang mendengarlah yang boleh mengkabulkan doa itu. Jadi mereka minta kepada yang Maha mendengar. Dan Allah SWT mendengar semua suara yang dekat, yang jauh, yang perlahan, yang kuat. Sebab itu tak perlu kita nak doa kuat-kuat. Tak perlu kita pekik-pekik dengan macam-macam yang berhubung. Yang kita seru adalah yang Maha mendengar lagi Maha dekat, sami'un qarib. Jadi apabila Allah SWT mendengar doa kita, maka Allah SWT akan kabulkan doa. Dan alim pula apa kaitannya dengan taqabbal minna? Wahai Allah, terimalah daripada kami amalan kita. Sebab kalau Allah tak tahu apa amalan kita, macam mana Allah SWT nak kabulkan doa kita? Dan dalam amalan kita, apakah amalan kita ikhlas ataupun tidak? Solat kita ikhlas ke tidak? Puasa kita ikhlas atau tidak? Kita asyik minta, terima. Tapi bila kita minta kepada Al-Alim yang Maha mengetahui, Allah tahu niat kita, Allah tahu tujuan kita. Dan dalam hal ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, apa niat mereka? Kenapa mereka dirikan Ka'bah? Dia rindahkan ta'at kepada Allah SWT. Allah perintahkan kita, innaka antas sami'ul 'aliim. Jadi kalau kau mendengar wahai Allah, kalau ada yang mencari Allah, maka terimalah amalan kita. Dan lepas itu doa lain pula, Rabbana wab'athna fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antas 'azizul hakim. Dan kami utuskanlah kepada mereka, yakni suriah kita yang akan datang menziarah Masjidil Haram dan beribadat di situ dengan tawaf, dengan sa'i, dengan ibadat dan nasik haji. Utuskanlah untuk mereka di kalangan mereka rasulan minhum, seorang rasul daripada kalangan mereka. Jadi kita dapati rasul-rasul semua daripada bangsa sini. Tak ada rasul yang bukan daripada kampung, yang bukan daripada bangsa ini, yang bercakap dengan bahasa tadi. Betul itu bukan satu hikmah. Kata Nabi Muhammad SAW pun diutuskan daripada kalangan Quraisy, untuk orang Quraisy, untuk orang-orang. Cuma bezanya Nabi Muhammad SAW kan risalah itu universal, meluas, ia tidak khusus kepada orang-orang Arab sahaja, bukan untuk orang Mekah pun, tapi untuk semua, bahkan untuk jin dan manusia. Dan Nabi SAW telah melaksanakan tugasnya, wa'adzal amanah, wa'adzal risalah, wa'adzal amanah. Dia telah menyampaikan risalah dan dia telah menunaikan amanah. Jadi tak ada alasan lagi jin kata bahawa tak ada rasul datang kepada aku, aku tak pernah dengar Quran. Tidak. Nabi SAW datang kepada kaum jin, dan telah hasil kekuatan daripada itu. Wa isra'na ilaika nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma ahdaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Ingatlah apabila sarafna ilaika, kami balikkan untuk Tuhan Muhammad, nafaran min al-jinn, golongan ini tak payah sendiri, satu golongan itu satu macam manusia, tak payah sampai kepada semua, cukup pada sebahagian, nanti yang sebahagian sampai kepada kepadanya. Yastami'un al-Qur'an, golongan ini mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka, mereka dah datang, mereka kata ansitu, ish, senyap, dengar. Sebab tu tak boleh bila korang dalam situ pun sama-sama sibuk berbual atau apa, baca dengan dengan orang yang baca. Sebab tu sunnah imam kat depan baca, lain semua dengar. Dengar, bukan lalai. Dengar, perhatikan makna, tadaburkan makna. Di situ nanti datang, akan turunnya sakinah, akan datang rahmah, malaikat akan mengembangkan sayang. Kalau terkena pula pada malam itu, padahal malaikat-malaikat tak terhasil. Tanazzalul malaikat wa ruh, malaikat-malaikat akan turun dan ar-ruh itu mereka juga dah rasa berkata. Sebab itu kata ulama dinamakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar daripada makna qadar, yakni yang disempitkan. Macam mana baru malam yang disempitkan? Sebab qadar dalam Arab antara maknanya adalah sempit. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهُ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Siapa yang kudir, yang disempitkan rezeki, rezekinya tak dapat beri anaknya nafkah yang banyak, maka dia berikanlah yang untuk nikmat Allah, apa yang Allah berikan kepada dia. Malam itu sempit sebab banyak sangat malaikat yang turun daripada langit yang sebelum ini satu tahun tak turun. Kerana selalu malaikat waruh, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, tanazzalu al malaikatu war ruh min athra min kulli amr. Kata Allah itu sebab dinamakan lailatul qadr, lailatul qadr. Kemudian ada pendapat lain yang lebih masyhur lagi, al-qadr adalah ketetapan yang Allah takdirkan untuk satu tahun pada malam Lailatul Qadar. Dan malam itu bermula daripada maghrib dan dia akan berhenti pada waktu terbitnya subuh. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Salam itu antara tanda malam Lailatul Qadar adanya salam sejahtera. Itu Quran kata. Macam mana kesejahteraan tu, apa lagi tanda itu semua Allah ma'ala. Itu hanya tanda. Tak boleh kita pastikan malam tadi dia turun kadar pasal hujan. Hujan di malam tu kadar. Dia kalau tak hujan tak. Apa pasal? Entah, saya nangis saja. Malam tu lah tu kadar. Ataupun senyap, ataupun bulan cahaya dia begitulah, matahari cahaya dia beginilah, angin dia macam itulah, apa lagi, daun dia macam itulah dan sebagainya. Ini semua andai ya. Tak ada dalil lah kalau kamu nanti. Hatta kalau awak mimpi pun pun dalam tu padam, awak tak boleh pastikan ini dalam tu. Cukuplah Allah SWT kata salamun dia, sejahtera lah dia sampai cukup. Sebab kalau kita dah tahu ni dalam tu padam, wah tadi dalam tu padam, besok dah esok dah lagi. Dia cuma tidik, dia cuma tengah jisal lah. Sebek rosak dia. Kalau rosak ada, kita tengok ke dalam masjid. Jadi dia sembunyi kan, dia fahamkan Lailatul Qadar. Supaya kita terus, ya terus untuk mencari. Macam mana nak cari? Dengan menghidupkan. Macam mana hidupkan malam tersebut? Adakah dengan tidak tidur itu maknanya kita hidupkan Lailatul Qadar? Adakah dengan tidur lalu jika itu menghidupkan malaikat badan? Semua tidak. Kita lihat Nabi SAW bagaimana dihidupkan malaikat badan itu badan. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang masyhur, man qama ramadhan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qama ramadhan iman wa ihtisaba dalam keadaan penuh beriman dan dalam keadaan mengharapkan ihtisaba, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang telah dilalui. Jadi kalimat qawah maknanya dirikan. Dan dari kelihatan Nabi SAW dan yang sabda kat hadis ini, macam mana Nabi buat? Nabi dirikan, hidupkan dengan solat malam. Kita tahu solat malam dipanggil dengan qiyamul lail. Walaupun ada sujud, walaupun ada rukuk, tapi tak ada panggil sujud lail, tak panggil rukuk lail. Tapi dia panggil qiyam lail sebab rukun qiyam itu rukun yang paling prominent di dalam salat tahajud. Sebab bacaan dia panjang. Berapa panjang? Oh, kita orang kena buka kaitan tadi. Berapa panjang buka dalam majlis? Kita buat ini semua tak ada benda. Sikit sangat berbanding dengan Nabi SAW dalam lakukan. Panjang. Baca satu rakaat surah Al-Baqarah. Tak cukup dengan surah Al-Imran dengan surah Al-Imran. Satu rakaat. Biar betul. Sebab tu sahabat tak tahan. Itu ibu bayang semua tak tahan ni. Mereka yang faham Quran dan apa Quran tak tahan nak semayang dengan Nabi SAW. Sebab tu bila zaman sahabat mereka bintik ya. Itu pun panjang. Satu rakaat 100 ayat. 100 ayat. Surah Yasin pun 83 ayat. Ditambah lagi 20. Agak 20 ayat. 20 surat. Baru satu rakaat. Itu kira bebek lah tu. Itu pun orang dah. Dah bercengkit kat tongkat. Dah tohoi orang hayam. Sahabat tu. Zaman perempuan. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu depan itu imam yang power gitu kata. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, masya-Allah. Qal wa ra'a baik. Jadi mereka dirikan kebanyakan malam, bukan maknanya suruh solat semua malam. Itu tidur juga. Qum laila illa qalila. Dirikan malam pun mereka sedikit. Jadi yang sedikit tu tidur lah. Jangan tak tidur pula. Dan jangan komplain, alamak tidur tadi setengah jam, tidur tadi satu jam, dua jam. Masa nak dapat ke pengampunan dosa, nak senang-senang, nak relax-relax. Jadi kena mujahadah. Kena korban kerana Allah SWT. Sahur sekali je. 10 malam. Bacaannya pun pelan-pelan. Bukan kelam kabur, laju-laju. Tajwid melambang tentang kukang ke sungai semua. Kalau siapa buat demikian iman kan? Dalam keadaan penuh beriman, kenapa dia buat ni? Kerana Allah SWT. Dan ikhtisar kan? Kerana mengharapkan pahala dari Allah SWT nak diampunkan dosanya, maka Allah pasti akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi bukan hanya pergi haji, bukan dia hapuskan dosa. Kiamun lain dengan sifat yang berlaku oleh Rasulullah SAW atau yang hampir pun, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Kita tak boleh kata agaknya, kita tak boleh kata mungkin. Kita kata pasti dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Macam mana kita tahu? Tak, kita tak tahu. Nabi SAW dah khabar kan? Maka kita mesti kata dengan pasti. Ini kaedah. Kalau kita jumpa janji-janji daripada Allah SWT, daripada Rasulullah SAW, siapa buat ini dapat ini, siapa buat ini dapat ini, kita katakan dia dapat. Sebagai satu method of fact. Kita tak ada ragu-ragu. Datang daripada Allah ni, datang daripada Rasulullah. Siapa yang solat subuh berjemaah, setiap dia solat sepanjang malam. sampai solat isyak jemaah, maka seperti solat setengah malam. Kita takkan mungkin ragu-ragu sebab kita cakap ya dapat. Yang kira adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia adalah hukum syarak. Sama ada betul-betul dapat ke tak betul, berapa penuh dia dapat ke, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma khabar kan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Walikulli darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap seseorang itu beberapa darajat balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Semua amalan itu ada darajat-darajat, dia tak sama. Okay, satu faedah di sini. Nabi SAW kata tentang cari jalan kepada, iaitu dengan dia ambil, menunjukkan bahawa inilah satu-satunya ibadat secara khusus, secara spesifik yang kita boleh lakukan pada malam-malam. Bukan ibadat-ibadat. Dia tak suruh kita pergi tawaf. Satu malam kita hidupkan dengan tawaf. Macam? Tawaf terus. Tak kisahkan ini cara nak cari Lailatul Qadar. Walaupun mungkin iman dengan pisah, dia tawaf. Tawaf. Tapi kita katakan, tak maaf, tidak. Nabi kata, oh malam malam. Siapa yang diri-irikan dengan solat malam? Adakah dengan baca Quran, duduk baca, kita kata pun tidak, solat baru dapat. Adakah dengan zikir, zikir bagus. Tapi untuk Lailatul Qadar, sunnahnya adalah dengan yang lain. Adakah dengan ibadah lain, kita tolong orang ke apa ke semua? Tidak itu. Adakah dengan berdakwah? Tidak. Adakah dengan keset, dengan Quran pun tidak itu. Dia dengan yang lain. Dan ini boleh dikhususkan, bahkan patut dikhususkan. Dan kita hidupkan sunnah ini sebagaimana dilakukan Nabi SAW di masjid-masjid. Bukan di rumah, bukan di bawah blok, kalau boleh ya. Sebab Nabi SAW buat dalam masjid. Padahal satu tahun penuh Nabi SAW biasa buat dalam mana? Dalam rumah ni, atau rumah isteri-isteri. Tapi bila Ramadan Nabi keluar, lepas isyak, lepas ba'adin, Nabi keluar solat di masjid. Solat diri. Sahabat tengok sahabat orang ikut. Orang yang ikut lepas. Besok malam datang lagi ramai. Malam ketiga lagi ramai. Sekarang ditambah lagi. Sedap. Solat belakang Nabi SAW. Qiyamu Ramadhan. Tapi bila hari keempat ke untuk riwayat, kalau hari kelima mereka tunggu Nabi SAW tak keluar. Dan tak ada orang pun sebut salatul qiyam rahimahullah, tak ada pun sebenarnya. Tak ada cerita lain. Yang penting Nabi SAW tak keluar. Kita tertanya-tanya kenapa Nabi SAW tak keluar. Satu malam tak keluar. Tapi Nabi SAW tidur. Tidak tidur itu. Nabi SAW tak keluar. Dan diberitahu apa yang dilakukan oleh sahabat, semua tunggu, tak biarkan dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, laula khasyitu an tufradu alaikum ataupun ma mana'ani illa an khasyitu an tufradu alaikum. Tidak ada yang menghalang aku keluar untuk solat bersama mutarawih qiyamulail berjamaah, melainkan kerana aku takut nanti solat tarawih diwajibkan atas kamu. Sebab aku masih burun. Lihat Nabi SAW kesian rahmat daripada umat. Nanti kamu bila dah wajib solat tarawih, nanti tak tahan. Yang isyak tak tahan apa lagi yang tarawih. Yang ba'diyah itu pun tak tahan apa lagi yang tarawih. Nanti kesian begitu. Begitulah seterusnya sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dalil bahawa disunatkan untuk solat tarawih qiyamul lail ini berjamaah di masjid adalah sabda Nabi SAW. Kalau bukan kerana aku takut akan diwajibkan solat tarawih ini atas kamu, maka aku masih akan solat bersama kamu. Menunjukkan bahawa asal sepatutnya dia adalah sunnah. Macam ni sepatutnya dihidupkan malam-malam Ramadan. Tapi bila wafat Rasulullah SAW, ada lagi tak halangan tersebut? Adakah lagi kemungkinan nak ditambahkan satu kewajipan solat lagi? Ya, tak. Jadi sebab itu selepas itu, dari mana? Dah boleh kita teruskan sunnah tersebut. Terus tak akan jadi wajib. Tapi semua ulama mengatakan yang afdal adalah kita usahakan solat qiyam dari itu limas. Yang lain sedang kita lakukan, alhamdulillah. Kalau kita lihat 15 tahun dulu, masjid tak ada orang buat. Tak ada. Itu masjid pun yang ringan, tak ada yang buat qiyam dari. Yang buat qiyam dari suruh malam tadi. Lepas tu mulalah sikit-sikit kat masjid sana. Itu kalau kumpulan tertentu tak mula tak banyak. Dia punya logistik pun senang. Saya antara orang yang tukang buat, siapkan dia punya sahur. Lepas tu dikembangkan lagi, dikembangkan lagi, dikembangkan lagi. Selepas 15, lepas 20 tahun, masya Allah, telah mula sunnah itu bersemarak di mana-mana. Ini akhir. Dan yang tak kesan dakwah. Dan mungkin ialah rahmat Allah SWT kepada kita. Balik kepada pembahasan nama-nama Allah SWT yang selalu disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Ia akan membantu kita mentadabburkan Al-Quran Al-Kirim. Kalau kita ambil sikit dalam surah Al-Ma'idah, apabila Allah SWT sebutkan tentang hukuman bagi pencuri, kita kata Allah SWT, وَسَرِقُوا وَسَرِقَةُ فَرْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potonglah kedua tangan dia. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nakalan min Allah, sebagai pengajaran daripada Allah SWT. Wallahu azizul hakim, dan adalah Allah itu aziz yang maha perkasa, hakim maha bijaksana. Tak sebut wallahu sami'un alim, tak disebut wallahu ghafurur rahim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak banyak lagi nama-nama Allah, tapi dipilih dua nama ini. Wallahu azizun hakim. Apa kaitannya dengan ayat tadi? Allah minta yang kita potong tangan orang yang mencuri, tapi bukan nak sampai bawah, dan bukan anggota utuh sampai siku, tapi tangan dari pergelangan. Kalau kita tak lihat pada sunnah Rasulullah SAW, kita pasti salah potong tangan. Anak yang itu. Sebab tak mungkin kita bawa Al-Quran berhingga dengan rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan misalnya kita potong tangan sampai mana? Sampai dekat lengan sahaja. Baik. Dan mencuri itu bukan hanya curi sifar itu. Sifar itu tidak ada, tidak ada peti, tidak ada lok. Disebutkan syarat-syarat yang mana kita hukum hudud pada pencuri itu dengan syarat-syarat yang muktabar dari kitab-kitab ulama. Antaranya adalah harta itu berharga sedemikian-sedemikian 2 dinar, dan hendaklah ia di dalam tempat yang terpelihara tersembunyi. Bisa ada kuncinya ke, kalau kita perlu kunci. Kita lah handphone letak di kat masjid, orang kebas. Tapi kita tangkap, boleh tak turun tangan ni? Tak boleh. Handphone kawak tak tutup, lainlah dalam laci ke apa. Panjang kita ni. Yang penting di sini Allah SWT kata wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa. So tak mungkin yang nak hukumkan ini satu ataupun seorang yang lemah. Yang nak buat hukuman terhadap penjenayah ini mesti kena apa? Kena ada sifat aziz. Maksudkan jelas. Haki maha bijaksana. Bahkan tekan kuat saja, dia akan bully orang. Banyak orang kuat, dia bully kecil. Sebab dia kuat. Tapi kalau dia kuat, lagi maha bijaksana, maka dia hanya akan membalas pada tempat. Yang bersalah saja yang akan dihukum. Ada pun yang bijaksana, kita akan dihukum. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat menyebutkan hukum-hukum hudus dan sebagainya, belakang ni biasanya akan disebut Azizun. Tapi kadang-kadang disebutkan Azizun Hakim dalam tempat seperti ini. In tu'adzibuhum fa'innahum ibad wa in taghfir lahum fa'innaka antal Azizul Hakim. Ini doa Nabi Isa AS. Terangkan Allah khabarkan, ingatlah apabila kami berkata pada Isa pada hari kiamat, wa qala wa qallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah, wa Isa adakah engkau telah berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah. Allah akan tanya Nabi Isa AS, kau yang suruh mereka sembah Allah, kau yang suruh mereka sembah ibu Allah. Maka ujar Nabi Isa AS, qala subhanak maha sucika ma yakuni an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku katakan sesuatu yang tidak ada hak bagi aku mengatakan. Ta'lamu ma bi nafsi wa la a'lamu ma bi nafsika innaka anta 'allamu. Kau tahu apa yang ada pada diriku, aku tak tahu apa yang ada pada dirimu ya. Dan engkau maha mengetahui annamu semua benda yang lain. Ma qultu lahu illa ma amartani bi. Tak ada yang aku suruh mereka kecuali yang telah kau perintahkan aku. An'budullah rabbi wa rabbakum. Dan kamu semua sembah apa? Sembah aku ke sembah Allah? An'budullah, sembahlah Allah sahaja. Dialah Tuhan aku. Nabi Isa pun ada Tuhan. Jadi kau pun tersembah Nabi Isa. Rabbi wa rabbakum, dan ini juga lah Tuhan kamu. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Dan ketika aku masih bersama mereka, maka aku saksi bagi mereka. Maknanya aku cakap, aku suruh itu, lain tak ada aku suruh mereka taufik sama Allah SWT. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim. Tapi bila kau telah ambil aku, seperti sampai sekarang Nabi Isa ni tak meninggal dulu, dia diangkat oleh Allah SWT ke lain. Berapa Allah ilah. Apa jadi dengan penyukur-penyukur Nabi Isa? Mereka jadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Dan dijadikan Tuhan itu tidur. Tapi setelah aku diangkat, maka engkau lah rapi ba'alaih. Engkau lah yang reksa apa yang mereka lakukan, bukan aku lagi. Dia menunjukkan Nabi Isa AS pun tak tahu yang apa yang mereka buat lepas dia tak ada. Dia tak tahu. Sebab yang tahu ni adalah Allah SWT. Nabi Isa tak tahu, wajib lagi dah tak tahu. Dan Nabi Isa, Nabi seperti Nabi-Nabi lain. Jadi Nabi Muhammad SAW pun Nabi juga. Dia pun tak tahu yang lain. Jangan kita minta kepada Nabi-Nabi. Jangan kita berdoa kepada Nabi-Nabi. Kita minta doa kepada Allah SWT. Apabila kau angkat aku, engkau lah yang melihat mereka. Wa anta ala kulli syai'in syai'in. Dan engkau atas setiap sesuatu maha mengetahui. In tu'adzibuhum, jika engkau menyiksa mereka ya Allah. Siapa ni? Yang telah menyirikkan engkau, yang telah menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan yang disembah selain Fa innahum ibadun, maka mereka itu adalah hamba-hamba. Dan kalau mereka adalah hamba, boleh tak Tuhan yang menyiksa mereka kalau mereka buat salah? Boleh. Dan itulah sepatutnya. Kalau anak kita buat salah, takkan bapa lain pula yang nak untung? Bapak sendiri lah yang untung. Anak di sana sini, bising sana bising sini, buang tengah salat terlalu, main mercur sini tak ada. Takkan bapa orang lain buat yang nak kena jatuh? Bapa dia lah yang kena. Kalau hamba dia yang buat salah, takkan tuan lain pula nak hukum. Jadi Allah SWT kata hukum hamba ni, dia tak hukum. Fa'innahum ibadu wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Tapi kalau hukum dari mereka, maka sesungguhnya kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa tak disebutkan fa'innaka antal ghafur rahim? Kau maha pengampun, maha pengasih. Sebab kata ulama, tempat ini bukan tempat nak minta pengampunan. Mereka telah mensyirikkan Allah SWT. Janganlah Allah SWT nak ampun dan mereka-mereka ini. Ini semuanya ada semata-mata kerana keterkasaan Allah SWT. Allah boleh saja nak ampun. Dan maha bijaksana, siapa yang layak di antara mereka untuk diampunkan. Kadang-kadang disebutkan azizun hakim, tapi pada tempat bukan yang biasa. Jadi ini semua kalau kita tadabburkan, kita akan jumpa banyak makhluk dan yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Tak ada jalan lain nak kenal Allah SWT melainkan dengan asmaul husna wa sifatul ulia. Jadi banyak dalam Allah SWT kita faham, dan caranya adalah melalui Al-Quran. Sifat-sifat yang kita jumpa, sifat zatnya, seperti sifat wahdaniyahnya, keesaan, kudratnya, kekuasaan, ilmu, sama' dan basarnya, maha mendengar, maha melihatnya, dan tingginya Allah SWT di atas arasnya. Dan kita kenal pula perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila yang menerima taubat an ibadi wa yahwani sayyiat, dan mengampun dan memaafkan daripada kesalahan-kesalahan. Dan dia telah menciptakan ini, dan dia siapkan syurga untuk orang tertib dan neraka untuk kafirin. Dan seterusnya, makin banyak kita tahu, makin kenal, makin besar makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Quran yahdi lillati hiya aqwa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Quran ini menunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sirat mustaqim. Kalau tak ada Quran dalam kehidupan kita, mesti sesat. Kita adalah orang yang paling rugi. Sebab kita tak kenal Tuhan kita. Apa dia suka? Apa dia tak suka? Kalau kita pindah kepada surah-surah lain dan sebagainya, lagi banyak lagi. Kadang-kadang tidak disebutkan balasan terhadap dosa-dosa tertentu atau perbuatan tertentu, tetapi cukup diisyaratkan dengan nama-Nya Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitani innahu lakum aduwwun mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Baik orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan masuk sedikit. Yang buat harmoni, toleransi, begitu kita ambil. Yang buat keluburan itu kita ambil. Ada pun ibadat-ibadat, tauhid dan sebagainya, mana yang sunnah, mana bid'ah, itu kita tak ambil. Tentang melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, kita pun pilih-pilih yang senang-senang, yang neutral kita ambil. Yang kerap-kerap hukuman hudud tak boleh ambil. Kalau dalam hukum akal harta benda yang sedekah-sedekah tu kita ambil. Tapi kalau para ed kita tengok, ada kita nak ambil boleh, ada kita tak nak ambil pun boleh. Kita macam lagi tahu siapa yang berhak mendapat harta si mati. Oh, kalau orang ni ada sekian-sekian banyak, dia nak buat nomination kepada warisnya, tak apa boleh. Sebenarnya ini hanyalah satu hibah saja, satu hadiah. Alhamdulillah. Setiap harta yang mana luzumnya, efeknya berlaku selepas mati, semuanya bak wasiat. Siapa belajar di kino? Walaupun dia buat waktu dia hidup, waktu hidup, tapi bila efeknya selepas dia mati, semuanya wasiat. Dan wasiat ada hukum-hukum. Asalnya semua harta benda selepas matinya seorang itu, ia adalah hak siapa? Hak si waris. Waris. Dan siapa yang berikan hak tersebut? Allah SWT. Waris tanah pun dia dah dibunuh. Dia tak perlu akad baru. Ni kau punya. Tak payah. Otomatik dia bunuh. Tapi bila dia kata, aku lepaskan, barulah dilepaskan. Dan dilepaskan tu maknanya dalam bentuk sedekah ke, hadiah ke, wakaf ke dan sebagainya. Sebab yang membahaskan harta pusaka ada Allah SWT. Yusikum Allah, wakil Allah pun. Kita buat wasiat, Allah pun buat wasiat. Dan Allah telah wasiatkan terhadap anak-anak kamu. Izzakar ini terhadap rohkara. Bagi lagi dua kali ganda daripada anak perempuan dan seterusnya. Fadli bahkan minallah, inna Allah kaya aliman hakimah. Ini adalah fariyah, kewajiban. Asal mana fariyah, sesuatu yang dipotong, terpotong daging ni, potong kek ni, hanya kau punya. Makhirah tetap bukan jamin sendiri. Yes. Jadi para ayat datang dari Allah SWT. Dan dia lagi sekali Asma'ul Husna kat sini. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha bijaksana, yang meletakkan hukum pada tempatnya, yang maha mengetahui aliman. Siapa yang sepatutnya mendapat harta benda dan hakiman, dan diberikan bahagian yang tertentu kepada bulan, pada anak lelaki, anak perempuan, pada ibu sekian dan bapa sekian, kalau ada anak sekian, tak ada anak sekian dan seterusnya. Sebab kalau kita yang disuruh bagi-bagi harta para ed, memang bergaduh. Aku lagi patut dapat, aku yang jadi bapa ketiga saja, aku yang ada dekat sini, aku dah bayar pengiru semua. Dah macam-macam berada. Sampai berperang boleh bunuh-bunuh. Kita boleh bayangkan. Abaikum wa abnaikum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa yang lebih dekat naf'atnya bagi kamu. Kamu tak tahu siapa yang pun Allahu alimul hakim. Selepas itu tak boleh patutnya kita abaikan hukum para ed. Walaupun mahkamah kasih, walaupun CPS kasih, walaupun waktua kasih. Kalau kita diletakkan nama kita kat situ, kita mesti serahkan dia kepada para. Haram kita ambil walaupun satu sen, walaupun mahkamah kata boleh. Tak, kalau kita ambil sebahagian, sepotong daripada harta yang bukan milik kita dan kita tahu, maka seolah-olah kita ambil sepotong daripada api neraka. Api neraka. Nampak hebat, nampak dia dapat banyak harta benda, tapi sebenarnya semua azab lagi. Jadi hukum akan Allah SWT kita ambil keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi sirri kafa, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Jangan kamu ikut fuhuha syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi kan syaitan yang satu langkah ke dua langkah. Tak ada banyak langkah, dia silat banyak. Banyak langkah tu. Dia tak direct kalau dia orang tu masuk dalam mati neraka. Dia buat macam-macam set. Ha. Langkah ni pelan, pusing sana, pusing. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Membalas. Dan syaitan ni ada dua. Satu syaitan yang makhluk halus, satu kalangan jin. Satu lagi syaitan manusia. Dia pun ada banyak langkah. Ada dia jalan yang nak sesatkan orang. Kerja lain tak ada, sesatkan orang. Kita lihat ikhlas tu apa, dia dekat itu syaitan. Dekat TV dia, dekat radio dia ada buku, dia ada majalah dia ada. Kadang-kadang dekat masjid pun dia ada. Syaitan lah. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Dan demikian kami jadikan untuk setiap nabi syaitan-syaitan dari kalangan ins, manusia dan jin. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Sebahagian daripada mereka mewahyukan bijik-bijik pada sebahagian yang lain. Zulfan Qawli dengan kata-kata yang bias, kata-kata yang cantik. Ini modern, ini progresif, ini dinamik, ini islamik dan macam-macam. Zulfan Qawli, hurwa, kata-kata yang dihias, dekoratif, kosmetik lah. Hurwa, tipu daya lagu. Jaga-jaga syaitan ins dan jin. Dan dimulakan dengan syaitan ins tu, manusia tu sebelum jin. Padahal tempat-tempat lain biasa disebutkan syaitan jin, jin baru manusia. Fama khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun. Mereka untuk mereka sembah aku. Tapi ketika nak sebutkan syaitan-syaitan yang jadi musuh pada nabi-nabi, disebutkan syaitan ins dulu, manusia baru jin. Semua ada bala, semua boleh kita dapur. Dalam Al-Quran, mana yang sepatutnya kat depan, sekali dilambatkan kat belakang, semua ada faedah. Kalau amati, awak dengar betul-betul, awak baca betul-betul, Masya Allah. Barulah hati kita akan apa? Akan khusyuk, akan tunduk dengan Al-Quran. Kalau boleh pecah, hati kita pecah. Bagaimana gunung tu kalau dibacakan Quran, dituruskan, diturunkan Quran atasnya, kalau anzalna ada Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, kamu akan dapat dia akan khashi' tunduk, mutasaddi'an, dia akan pecah kerana takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kamu ikutlah syaitan dan jika kamu berpaling, fa in zalaltu, setelah datang kepada kamu petunjuk-petunjuk, kita datang hukumnya, dalil dah datang dah, Quran dah kata macam ini, hadis yang sahih dah kata macam ini, kamu berpaling juga, ikut juga galakan syaitan, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perkasa lagi maha bijaksana. Tak sebutkan fa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah maha terasiksaan. Tak payah cukup sebutkan sifat nama Allah SWT. Sebab kalau Allah SWT kita tahu Allah SWT aziz berkata, maka tidak ada sesuatu yang dapat menahan, menolak daripada siksaan Allah SWT. Bila kita tidak masuk Islam sepenuhnya, bila kita masih lagi ikut langkah-langkah syaitan, jadi kita akan takut. Itu yang dah cukup. Tak payah nak sebutkan Allah Maha Sedih, Maha Derat, Ciptaan yang Azabul Alim juga tidak. Dan Hakim Maha Bijaksana. Maka dia akan menyiksa sesiapa yang layak disiksa. Itu juga akan menimbulkan ketakutan dalam diri seorang yang membaca Al-Quran. Dari keseluruhan Al-Quran kita lihat lain tidak adalah penerangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah kalamullah, firman, perkataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih asli lagi, masih dipelihara lagi. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, daripadanya ia bermula dan kepadanya ia akan kembali sampai hari kiamat. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan, bukan untuk kita cetak cantik-cantik dengan desain lawa-lawa dalam berwarna-warna, ataupun kita buat nusaf sendiri pun. Itu bukan faedah. Dia adalah untuk petunjuk lil muttaqin, hudan lil muttaqin, yang bertakwa, yang ingin bertakwa sampai hari kiamat. Dan dia bukan kerana untuk dibaca dengan lagu yang sedap, dengan melodi yang sedap, mempusyukkan sahaja sehingga kita terpesona dengan seolah kita dengar muzik pula. Tidak. Quran bukan muzik, muzik bukan Quran, Quran bukan nasyid, nasyid bukan Quran. Jangan jadikan Quran seperti muzik. Jangan jadikan pembaca Quran seperti artis. Jangan. Yang membaca itu sedang beribadah kepada Allah SWT. Dia membacanya kerana Allah suruh dia baca macam itu. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Dan mereka-mereka yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, mereka membacanya. يتلونه حق تلاوته, dengan sebenar-benar tilawah. Sebab itu dia baca dulu, bukan kerana supaya orang puji dia. Kalau dia punya niat supaya orang puji dia, habis dia, dia orang pertama masuk api neraka. Nanti bila dah sampai, Allah tanya, dah masukkan api, dah tunjukkan akan azab. Dia tanya, ya Allah, aku kat dunia kan dah baca Quran kerana engkau. Dan kerana dia mengajar orang, kan aku dah ajarkan Quran kepada orang ramai, aku kerana engkau. Bohong. Inna matabau liyut liyutol liyutol kari. Engkau baca supaya orang panggil engkau kari. Wakati dan orang pun dah cakap dah kat dunia engkau kari. Jadi kau dah dapat bahagian kau kat dunia. Hari kiamat kau tak akan dapat. Maka akan dihirit muka ke dalam hati neraka. Alhamdulillah. Padahal orang jahat lagi banyak lagi, yang tak baca Quran terus lagi banyak. Tapi orang baca Quran dengan niat macam ini, dia first masuk Quran, dia teruk. Dan yang dengar pun sama, yang dengar pun bisa dengar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sayang tak belakang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan bila-bila. Kalau boleh mendekatkan dia kepada Allah SWT, dia pun solat. Kalau tidak pun dia solat juga, sebab dia buat semua kerana Allah SWT. Jadi kita dah mati, zaman berubah dan banyak. Quran pun tak terlepas daripada commercialization. Ini masalah. Dan Allah SWT akan menghitung niat masing-masing. Dan Allah SWT maha menghitung. Baik, yang penting di sini adalah membaca Al-Quran Al-Karim adalah tahap pertama. Kemudian yang keduanya adalah kita cuba memaham Al-Quran Al-Karim. Kita merujuk kepada tafsir-tafsirnya. Dan kemudian kita jiwai Al-Quran kita, kita internalisekan ke dalam jiwa kita. Sehingga kita berjalan dengan Al-Quran, kita duduk dengan Al-Quran, kita buat kerja dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Kita berakhlak dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, zahir dan batin. Kita tak cakap sesuatu melainkan yang diredai dalam Al-Quran, yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Kita tak cakap sesuatu melainkan yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Kita tidak akan melakukan cakap sesuatu yang menyalahi Al-Quran. Itulah maknanya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Dan bila disebutkan maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang azim adalah Al-Qur'an. Itulah objektif daripada membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dan orang yang pandai baca Al-Qur'an seperti itu, maka dia ajarkan kepada orang lain, maka dia akan termasuk golongan yang paling mulia di sisi Allah SWT, yang paling baik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Semoga Allah SWT memberi cerita daripada hamba-hambanya yang baca Al-Qur'an dan beramal dengannya. Dan semoga Allah SWT memberikan Al-Qur'an itu cahaya di hati kita dan kelepasan daripada kesusahan-kesusahan kita. Dan semoga Allah SWT memberikan niatnya kita niat dengan ikhlas dan amalan-amalan kita amalan yang salah dan terima oleh Allah SWT. Aku berkali hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walisari al-mu'minin wal-mu'minat Ibn Allah al-Qur al-Rahim. Subhanallah alhamdulillah syukur ala ala ala astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.